وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim pada pertemuan lalu kita sampai pada ayat ke 24 dari Al-Ma'idah yang Allah kisahkan tentang Bani Israel, bagaimana penentangan mereka kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, bagaimana ngeyelnya dan bangkangnya mereka, tidak mau taat kepada perintah yang Nabi Musa sampaikan kepada mereka. Kemudian ayat Allah sebutkan doa permohonan Nabi Musa kepada Allah di ayat 25, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Wahai Rabbku, aku tidaklah memiliki kecuali diriku dan saudaraku, maka pisahkan antara kami dengan kaum orang-orang yang fasik itu. Ini merupakan permohonan Nabi Musa kepada Allah untuk dipisahkan dengan kaumnya. Di dalam ayat Nabi Musa sertakan saudaranya karena dialah yang taat selalu kepada ajaran yang Nabi Musa sampaikan kepadanya. Atau makna ayat ada ibtida dari wa akhi, sehingga waqaf tam, berhenti sempurna, pemberhentian sempurna pada nafsi. Dengan makna kedua ini, makna ayat qala rabbi inni la amliku illa nafsi, ya Allah Rabbku, aku tidaklah memiliki kecuali diriku, titik. Wa akhi, ini ibtida, istinaf, jumlah baru. Maknanya, demikian pula saudaraku tidak memiliki kecuali dirinya. Sama seperti aku. Nah, ini atau itu mungkin. Nah, makna pertama atau kedua. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Bagaimana al-farq, furqan, pemisahan yang dimaksud oleh Nabiullah Musa dari kaumnya. Yang pertama, ulama sebutkan maknanya sesuatu yang memperjelas kepada kaumnya bahwa mereka itu sangat jauh dari al-haq. Tunjukkan bahwa mereka itu sangat jauh menyimpang dari al-haq. Nah, hal itu karena kemaksiatan dan kemungkaran yang mereka perbuat. Oleh karenanya mereka ditetapkan oleh Allah tersesat di muka bumi selama 40 tahun. Yang kedua, fafruq bainana, pisahkan di antara kami dengan adanya pembeda antara kami dengan mereka. Bedakan, pisahkan antara kami dan yang bersama kami dengan mereka, orang-orang fasik yang bermaksiat itu, agar hukuman azab Allah tidak mengenai kami. Pisahkan, jangan engkau biarkan kami lebur jadi satu. Sementara ini orang-orang yang taat, mereka orang-orang yang seperti itu bermaksiat. Pisahkan sehingga ketika azab turun, ya hanya mereka yang bermaksiat yang terkena azab. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Makna yang ketiga, fafruq, pisahkan, jaga kami, lindungi kami dari dosa yang menimpa Bani Israel ini. Selamatkan kami dari dosa itu. Jangan engkau biarkan kami terjatuh dalam kemaksiatan seperti mereka. Mana keempat, pisahkan kami, ini di akhirat. Sehingga maknanya, jangan engkau samakan atau engkau campurkan. Pisahkan kami, jadikan kami di jannah. Jangan engkau sertakan kami bersama mereka di neraka. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ard. Allah sebutkan itu haram bagi mereka selama 40 tahun mereka tersesat di muka bumi. Dan ini bentuk pengabulan Allah. Allah kabulkan doa Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah hukum Bani Israel ini tersesat, tidak jelas, tidak punya kampung halaman, tempat tinggal selama 40 tahun. Sana kemari tidak ada kejelasannya. Dan itu hukuman Allah terhadap mereka. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala demikian menghukum Bani Israel karena kemaksiatan dan penentangan mereka arba'ina sana yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Ayat di situ ada waqaf yang kalau berhenti di satu tanda maka tidak boleh berhenti di tanda yang lainnya. Tanda yang pertama pada alaihim, muharramatun alaihim, titik tiga, kamu lihat di mushaf pun demikian. Yang kedua arba'ina sanah, sanatan, ada titik tiga juga. Maka tidak boleh dalam tajwid qiraah kamu berhenti pada keduanya sehingga kamu baca begini. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna, ini enggak boleh. Imma kamu baca langsung semuanya muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard dan seterusnya, atau kamu berhenti di salah satunya muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi, atau berhenti di sana qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana, itu boleh. Yang tidak boleh berhenti pada kedua tanda tersebut. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Di dalam ayat Allah menghibur nabinya untuk tidak putus asa, untuk tidak kecewa atau bersedih berlebih terhadap orang-orang yang fasik dan memilih kesesatan dan kemaksiatan daripada hidayah dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya. Ketaatan mereka atau hidayah mereka, kemaksiatannya atau kedurhakaannya, Allah yang berkehendak di atas segalanya. Makanya seorang muslim, terlebih seorang dai, tidak boleh kemudian larut dalam kesedihan yang dalam dan berlebihan karena fulan begini, fulan begitu, kenapa gak mau dengar, gak mau nerima, padahal dakwah ini hak, kenapa fulan nentang, kenapa fulan terus membenci, memusuhi. La ta'sa, tugas kamu hanya menyampaikan dengan hikmah, dengan baik, dengan santun, bijak, itu kewajibanmu. Hidayah manusia Allah SWT yang mengatur dan menghendakinya. Siapa yang Allah kehendaki hidayahnya, siapa pula yang tidak Allah kehendaki. Nas'alullah at-taufiq. Watlu alaihim naba'a ibnai adama bilhaq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Bacakan kepada mereka berita tentang dua anak Adam bilhaq, ketika keduanya mengorbankan kurbannya, mempersembahkan persembahannya kepada Allah, diterima dari satu dan tidak diterima dari yang lain. Qala la aqtulannak, yang tidak diterima itu mengatakan akan aku bunuh kamu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia katakan Allah hanya terima dari orang-orang yang bertakwa. Ayat loncat membicarakan, ini pindah topik tema tentang dua anak Adam. Kisah ma'ruf, bagaimana sampai yang satu membunuh saudaranya. Yang sebelum ini tadi tentang Yahudi, Bani Israel, kemaksiatan mereka dan pembangkangan mereka kepada Nabi Allah Musa. Ini sebagai isyarat pertanda bahwa kezoliman orang-orang Yahudi, mereka mengingkari perjanjian Allah, perjanjian yang telah mereka ikrarkan kepada Allah untuk taat, untuk ini, mereka ingkari sendiri, mereka langgar. Itu sama seperti kedzaliman anak Adam kepada saudaranya, sampai membunuhnya. Zulm wal udwan, karena kejahatan dan kedzalimannya. Seperti itu pula Yahud. Sehingga makna ayat, wahai Rasul kami Muhammad SAW, kalau orang-orang Yahudi di masamu, tentunya di masa Rasul, menginginkan untuk membunuhmu, dan itu mereka lakukan, memang banyak usaha mereka untuk mencelakai Rasulullah SAW, maka sebelum kamu dari para nabi-nabi pun menghadapi hal serupa. Yahud berkeinginan untuk membunuh dan mencelakai mereka. Sebagaimana itu pula anak Adam yang membunuh saudaranya. Nah, ini semua menunjukkan asyarr qadim, atau lebih tepatnya sira' baina ahlil khair wa ahli syarr qadim. Permusuhan antara ahlul khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, istiqamah mengikuti Rasul, dengan ahlu syarr, orang-orang yang jahat, yang jelek, yang sesat, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya. Permusuhan diantara mereka itu lama sudah, bukan hal baru. Dan ini hiburan kepada Rasulullah SAW, juga kepada yang setelah beliau. Artinya kamu terhibur, bukan kamu tok, bukan hanya kamu yang dimusuhi oleh ahlu syar, oleh ahlul batil. Nah, itu qadim, semenjak lama, bahkan semenjak zaman Nabi Adam, bayangkan. Makanya Allah sambung dengan ayat ini setelah kisah Yahudi. Sirak, pertempuran dan permusuhan antara khair dan syar, semenjak lama ada memang. Maka ya jangan kaget kalau kamu pun kemudian dimusuhi, kalau kemudian kamu dibenci oleh mereka dan seterusnya. kisah ini Allah sebutkan sebagai kisah yang tentunya hak keberadaannya agar kemudian umat ini mau ambil ibrah dan pelajaran dari apa yang terjadi pada generasi sebelum mereka. Di dalam ayat Allah katakan Allah terima salah satu kurban dari mereka dan tidak Allah terima dari yang lainnya. Maka di dalam ayat ada hadzaf. Ini makna. Yaitu makna ayat ketika yang membunuh mengatakan la'aktulannak, qala la'aktulannak, aku bunuh kamu, yang diterima kurbannya, dia mengatakan tentunya, kenapa engkau bunuh aku? Aku tidak berbuat salah kepadamu. Aku tidak berbuat zalim kepadamu, kenapa engkau bunuh aku? Begitu pula kurbanmu tidak diterima, bukan kesalahanku. Apa dosaku? Kurbanmu tidak diterima, bukan aku yang salah atau yang menjadi penyebab. Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin, dan Allah hanya terima dari orang-orang yang bertakwa. Maka yang bertakwa kepada Allah, bertakwa menjaga dirinya dari azab Allah dengan melakukan amal ketaatan, ibadah, tauhid. Nah, ayat mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua amal ibadah manusia diterima oleh Allah. Tidak setiap amil, tidak setiap orang yang beramal saleh kemudian pasti diterima di sisi Allah. Kata Amr ibn Dinar rahimahullah, kalau saja aku tahu ada satu amalanku yang Allah terima, walaupun itu sebiji gandum, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah sebutkan ini, bahwa Allah hanya terima dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kata Ali radhiyallahu an, kekhawatiran terhadap diterimanya amalan itu jauh lebih besar ketimbang amalan itu sendiri. Artinya, kalau amalan itu sendiri menuntut orang itu perhatian, perhatian dalam pelaksanaannya, pengamalannya sebaik mungkin, keikhlasan niatnya, dia tidak ingin amalan dia tercoreng, tergores dengan riya atau yang semisalnya. Kalau seperti itu perhatian terhadap amalan, dan itu sudah sangat berat, lebih berat dari itu dan jauh lebih penting, bagaimana perhatian kamu agar amalan itu diterima di sisi Allah. Mohon dengan sangat, doa kepada Rabbul Alamin. Nah, sebagian para ulama salaf menyebutkan kunu liqabuli a'malikum asyadda alaikum minal amal. Jadilah kalian itu orang yang lebih peduli, lebih perhatian untuk amalan kalian itu diterima dibanding perhatian atau kepedulian kalian terhadap amalan kalian itu sendiri. Seperti tadi, kalau saja dalam pengamalannya orang berusaha sesempurna mungkin amalan ini, sebaik mungkin, ya, berkaitan dengan segalanya, waktu pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya. Nah, kalau misalnya sholat, dia berusaha tepat waktu, berjamaah di masjid, tidak terlambat, pakaian terbaik dia gunakan, wewangian dan lain sebagainya, kekhusyuannya, niatnya, dia gak ingin tersibukkan, terganggu dengan pikiran-pikiran lain di luar sholatnya ketika sholat. Nah, semua itu dia perhatian, dan itu bagus. Tapi lebih besar dan lebih penting dari itu, bagaimana amalanmu itu diterima oleh Allah. Karena seperti ayat sebutkan, tidak semua yang beramal diterima oleh Allah. Terbukti anak Adam beramal kedua-duanya, berkurban, tapi tidak keduanya diterima. Sama, yang satu Allah terima, yang lain tidak Allah terima darinya. Maka seorang mukmin akan pasti khawatir terhadap dirinya dan amalan-amalan dia kalau-kalau itu tidak diterima oleh Allah. Dan itulah makna ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang berbuat apa yang mereka telah perbuat dalam keadaan hati mereka takut. Rasul ditanya apa itu orang yang berzina, minum khamr, ini itu, dan dia takut dihukum atau hindari azab. Kata Rasul, bukan. Tapi justru mereka ini orang yang sholat, puasa, zakat, ini itu. Tapi mereka takut kalau-kalau itu tidak diterima semuanya dari mereka. Yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Kalau orang bermaksiat takut ya lumrah, wajar. Wong dia maksiat, merasa salah, merasa berdosa. Memang seharusnya begitu. Tetapi yang jadi permasalahan orang yang taat, orang yang selama ini istiqomah dan ibadah, dikhawatirkan rasa takutnya yang kemudian menipis-menipis, nah, hilang dari dirinya. Karena merasa dia selalu taat, dia selalu istiqomah, ada dalam kebaikan selalu. Mana rasa takutnya? Mungkin orang na'udzubillah akan terbawa bangga diri, ujub dengan segala kemampuan dan apa yang dia punya. Ujub. Rasa takutnya ini yang terkikis dari dirinya. Makanya lebih dipentingkan sisi sayap rasa takut ketika orang itu sehat, kuat, ketika orang itu berada dan semisalnya. Nah, karena dikhawatirkan seperti tadi, kalau orang sudah sakit, sudah tua, sudah berbaring, gak bisa gerak ini, kemudian takut, ya lumrah. Dia sudah dalam keadaan begitu. Tapi dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia masih kuat-kuatnya. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang sedekah, yang paling afdal beliau katakan, wa anta sahih syahih, takhsyal faqr wa ta'malul ghina, atau ta'malul ghina wa takhsyal faqr. Dalam keadaan kamu itu sehat dan pelit, pelit dalam artian orang berusaha menahan hartanya untuk tidak keluar. Kamu berharap kekayaan, banyak program-programmu, dan kamu takut atau khawatir dari kemiskinan. Al-Muhim, ayat pelajaran penting padanya, agar orang dalam setiap kali beribadah dan beramal soleh, tidak hanya berharap, roja, tetapi juga khauf. Harus ada perasaan takut pada dirinya. Kalau-kalau amalan soleh dia enggak berguna baginya, tidak diterima oleh Allah karena sebab-sebab yang menghalanginya, tidak adanya keikhlasan, adanya riya, adanya sum'a, adanya syuhra, senang dengan popularitas dan yang lain-lainnya. Menuntut orang untuk rajin cross-check pada dirinya sendiri, muroja'ah, introspeksi diri terus-menerus, apa yang ada pada dirinya. Yang dikhawatirkan menghalangi diterimanya amalan soleh dia, padahal itu tujuan, tujuan amalan agar diterima oleh Allah, diridhoi dan diterima di sisinya. Nah, dan ini untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan nasib dia kelak ke jannah ataukah kepada neraka. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, seperti yang Allah sebutkan, Allah hanya terima dari orang-orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Kalau engkau sengaja mengarahkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menjulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Di hadis Abu Dawud dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bertanya beliau kepada Rasulullah, in dakhala alayya baiti wa basata yadahu ilayya liyaqtulani, kalau ada orang masuk ke rumahku menyengaja menjulurkan tangannya, yakni bermaksud memang untuk membunuhku, apa yang harus aku lakukan? Rasulullah katakan, kun ka khairi ibnai Adam, jadilah seperti yang terbaik dari dua anak Adam. Seperti ayat ma ana bibasitin yadia ilaika liaktulak, kalau kamu bermaksud untuk membunuhku, aku pun tidak akan bermaksud untuk membunuhmu. Tidak ada niatan atau kesengajaan dariku sebagaimana itu ada padamu. Kata Mujahid rahimahullah, dulunya yang wajib atas mereka saat itu agar orang tidak menghunuskan pedangnya atau senjatanya, itu yang diwajibkan. Bahkan agar orang tidak menolak, tidak menghindar ketika ada orang yang ingin membunuhnya. Para ulama sebutkan boleh jadi peribadatan mereka di zaman itu demikian. Ini itu bentuk ibadah ta'abbud. Tetapi secara ijma, kesepakatan ulama, di syariat kita boleh orang itu untuk menolak atau membela diri jika ada orang yang berniat atau menyengaja untuk membunuhnya, untuk mengulurkan tangannya guna mencelakai dia. Di syariat kita ijma, sepakat ulama, boleh orang itu menolak, menghindar dan menyelamatkan diri darinya. Yang dikhilafkan di kalangan fuqaha tentang wajibnya. Wajibkah kamu membela diri? Bolehnya boleh, itu sepakat, tidak ada khilaf. Beda dengan zaman itu, di syariat mereka. Nah, syariat kita tidak demikian. Bahkan wajib atau tidak membela diri itu yang dipersisikan oleh fuqaha. sebagian dari para ulama lebih menguatkan kalau itu wajib membela diri, jangan diem, pasrah. Kenapa? Karena kamu dengan membela diri, dengan itu berarti kamu telah mengingkari kemungkaran. Karena yang dilakukan kemungkaran, dosa besar. Mau mencelakai orang, bahkan membunuhnya. Nas'alullah al-afiyah. Ingkarul mungkar. Dengan kamu tidak membiarkan apa yang diperlakukan atau yang ingin dilakukan olehnya. Itu pun sebagian ulama menyebutkan, kalaupun diarahkan kepada makna ayat, ini ditujukan kepada peperangan di masa fitnah, yang gak jelas siapa yang benar, siapa yang salah, fitnah. Ada pertempuran, ada pertumpahan darah, nasallallahu alaihi wa sallam. Tanpa diketahui, seperti pertentangan dan perlawanan di antara para perebut kekuasaan. Perebut kekuasaan ini dan itu. Wallah alam, siapa yang benar, siapa yang salah. Yang masing-masing dari mereka dan yang mengikutinya dengan sengaja dan mengulurkan tangannya untuk membunuh dan mencelakai pihak lain yang berseteru dengannya, berseberangan. Kalau mereka seperti itu, kamu jangan jadi seperti mereka. Mana ayat begitu? Jangan ikut-ikutan terlibat di sana hanya karena mencari kekuasaan dunia dan yang semisalnya. Atau makna yang ketiga, orang yang zalim akan dibalas bahkan di akhiratnya kelak maka diingatkan dengan taharruj dari perbuatannya. Taharruj itu diingatkan kalau ini perbuatan besar. Ini diingatkan taqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah atau yang serupa dengan itu. Ini yang dilakukan oleh anak Adam kepada saudaranya karena dia katakan inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Ini seakan mengingatkan dia. Kamu enggak takut sama Allah? Enggak takut dosa, enggak takut akibatnya. Itu pula yang dilakukan oleh sahabat Al-Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika mereka masuk rumah Utsman, para pemberontak Khawarij alaihi minallah ma yastahiqun. Walhasil ketika mereka mau bunuh Uthman, itu yang diingatkan Uthman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, ini dosa, maksiat, begini-begini. Walaupun mereka tetap melakukan aksinya, tapi sudah diingatkan oleh Uthman. Nah, al-muhim itu dilakukan sebagai bentuk peringatan kepada orang yang zalim. Kelanjutan ayat insyaallah kita ambil pekan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu alaihi wa sallam.